Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانًا في الدين عزكم الله. إن شاء الله malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masih bab yang ke-6, ya. Hadis yang ke-7, atau mungkin sebagian cetakan hadis yang ke-6. Nah, man habidul hadis, ada yang habis hadisnya? Agak panjang hadisnya, tapi apa dipotong-potong, ya. Ada yang habis hadis? Panjang. Apa? Dipotong-potong di sedikit-sedikit. Tapi kita lanjutkan. Masih melanjutkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana Abu Sufyan bin Harb, beliau mengkhabarkan ketika beliau melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Nah, ya, ketika itu Herakl, raja Romawi, nah, mengutus untuk menerima rombongan dagang dari orang-orang Quraisy, ya, yang mereka sedang melakukan perdagangan di negeri Syam. Nah, ini terjadi ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy, ya, untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling membunuh, ya. Ini pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, di mana asalnya perjanjian tersebut selama 10 tahun untuk gencatan senjata tadi. Sebagian mengatakan 6 tahun. Tapi ternyata orang-orang kufar Quraisy mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, terhadap janji tersebut. Nah, sehingga pada tahun ke-8 Hijriyah, Nabi SAW pun melakukan peperangan yang disebut dengan Fathu Mekah. Ya, pembukaan kota Mekah, yang ketika itu kaum muslimin menguasai Mekah dan banyak di antara orang-orang kufar yang masuk Islam. Nah, bahkan mereka masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan kota Mekah, maka engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, ini terjadi ketika tadi masa perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan bersama rombongan dagang dari kalangan Quraisy, ya, pergi ke Syam. Nah, kemudian bertemu dengan Herakl di sana. Herakl mengundangnya, ya, mengundang ke majlisnya, di mana ketika itu banyak pembesar-pembesar orang Romawi yang berada di majlisnya. Dan juga Herakl meminta seorang penerjemah untuk menerjemahkan pembicaraan dia dengan orang-orang Quraisy tersebut. Ya. Kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi? Ya. Paling dekat nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Sufyan mengatakan, saya yang paling dekat nasabnya di antara yang lainnya. Ya. Ketika itu kurang lebih ada 30 orang rombongan dagang tersebut. Nah, dan di antara mereka yang paling dekat dengan Nabi SAW secara nasab adalah Abu Sufyan. Nah, ya, bertemu dengan kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Manaf. Ya. Nah, kemudian didekatkanlah Abu Sufyan dengan Herakl. Kemudian rombongan dagang tersebut, teman-temannya Abu Sufyan disimpan di belakang Abu Sufyan. Ya. Dan Herakl mengatakan kepada penerjemahnya, ucapkan kepada mereka, sungguh aku akan bertanya kepada orang ini, kepada Abu Sufyan. Kalau seandainya dia berdusta kepada aku, dustakan oleh kalian. Ya. Maka kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau seandainya bukan karena malu mereka menudingku sebagai pendusta, niscaya aku akan berdusta. Nah, kemudian mulai Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tersebut tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan jujur menjawab, huwa fina dzu nasabin. Dia adalah orang yang memiliki keturunan yang baik di tengah-tengah kami. Keturunan bangsawan. Nah, kemudian Herakl bertanya lagi, qala hadha al-qawl minkum ahadun qattu qablahu. Apakah ada orang yang mengucapkan ucapan ini di antara kalian sebelumnya? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Tidak ada sebelumnya orang yang mengucapkan ucapan seperti Muhammad ini. Nah, Herakl bertanya lagi, "Fahalkana min abaihi min malakin?" Apakah ada di antara bapak-bapaknya, nenek moyangnya, seorang raja? Herakl mengatakan, "La, tidak ada." Pertanyaan lagi, fa asrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah pembesar-pembesar manusia yang mengikutinya ataukah orang-orang yang lemah di antara mereka? Herakl menjawab, yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah, fuqara, masakin. Herakl bertanya lagi, apakah bertambah ataukah berkurang mereka ini? Abu Sufyan menjawab, bal yazidun, akan bertambah terus. Setiap waktu bertambah yang memeluk agama Islam ini. Nah, Kemudian pertanyaan lagi, fal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da ayyadukhula fihi? Apakah ada salah seorang di antara mereka yang murtad dikarenakan marah dongkol terhadap agamanya setelah dia masuk padanya? Abu Sufyan mengatakan, la, tidak ada seorang pun di antara mereka yang murtad dikarenakan dongkol marah terhadap agama Islam. Nah, kemudian Hirqa bertanya lagi, fal kuntum tattahimunahu bil kadib qabla an yaqula ma qala? Apakah engkau menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Apakah sebelumnya engkau menuduh Muhammad ini sebagai pendusta sebelum dia menyerukan tauhid? Abu Sufyan mengatakan, la, tidak. Dia bukan orang pendusta. Qala fal yaghdiru? Harakah bertanya lagi, apakah dia curang? Mengingkari janji, curang dan semisalnya, qultu la. Abu Sufyan menjawab, tidak. Dia bukan orang yang curang. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami bergaul dengannya pada waktu yang lama dan kami tidak mengetahui dia itu melakukan kecurangan padanya. Nah, qala wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi al-kalimah. Dan kata Abu Sufyan, aku tidak mungkin untuk memasukkan suatu kalimat padanya selain kalimat ini. Tidak mungkin aku berdusta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sehingga beliau menegaskan bahwasanya apa yang disampaikannya itu adalah benar tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Hirqal kembali bertanya, qala fahal qataltumuhu? Qultu na'am. Apakah kalian memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya. Kami memerangi orang tersebut yang mengaku sebagai nabi, yaitu memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana peperangan kalian kepadanya? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal. Kata Abu Sufyan, peperangan di antara kami dan orang tersebut, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, banyak sekali. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang-kadang kami yang memenangkan, atau kadang-kadang dia yang mengalahkan kami, dan kadang-kadang kami yang mengalahkannya. Nah, ini isyarat Abu Sufyan tentang perang Badar dan perang Uhud. Dalam perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Adapun dalam perang Uhud, khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada yang memenangkan. Kenapa? Kalau dilihat korban, orang-orang musyrik lebih banyak korbannya dibandingkan kaum muslimin. Walaupun, nah, banyak juga di antara sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga Abu Sufyan menganggap dalam perang Uhud itu kemenangan bagi orang-orang kafir. Sehingga dia mengatakan, kadang-kadang dia yang mengalahkan kami dan kadang-kadang kami yang mengalahkannya. Qala mada ya'murukum? Herakl mengatakan lagi, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qultu yaqulu budullaha wahdahu la tusyriku bi syai'ah. Aku katakan, kata Abu Sufyan, dia menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah saja. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jujur. Dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Seruan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah kesyirikan. Yang mana ini merupakan inti dakwah para anbiya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tawud. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tawud-tawud. Watruku ma kana ya'budu aba'ukum. Dan tinggalkanlah apa yang diibadahi oleh nenek moyang kalian. Ya. Jauhi beribadahan kepada berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, dan juga berhala-berhala yang lainnya. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Dan dia memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan sholat. Dan memerintahkan kepada kami untuk jujur. Memerintahkan kepada kami untuk menjaga kehormatan diri. Ada juga yang mengatakan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, wasilah dan perintah kami untuk menyambung hubungan kekerabatan. Perintah-perintah yang baik. Dan sampai kalau Nabi SAW dan mereka pun orang-orang kufar, Quraisy mengakuinya. Abu Sufyan mengakuinya. Bahwasanya Rasulullah SAW ini memerintahkan sholat, memerintahkan untuk jujur, memerintahkan untuk menjaga kehormatan diri, sifat iffah. Baik menjaga kehormatan diri dari zina, atau menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Dan juga memerintahkan kepada kami untuk menyambung hubungan kekerabatan. Nah. Wa qala litadjuman. Bisa dibaca tadjuman atau tadjaman. Artinya penerjemah. Nah. Bisa juga baca turjaman. Atau tarjuman atau tarjaman. Sebagian juga yang mengatakan boleh baca turjuman. Yang artinya sama penerjemah. Faqala tarjuman berkata Herakl kepada penerjemahnya. Qul lahu. Ucapkan kepadanya. Kepada Abu Sufyan. Sa'altuka an nasabihi fadakarta annahu fikum du nasabin. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau menyebutkan bahwasannya dia memiliki nasab yang baik di tengah-tengah kalian. Nasab bangsawan di tengah-tengah kalian. Begitu juga, Rasul-Rasul, tub'asu fi nasabi qawmiha. Mereka dibangkitkan di tengah-tengah nasab kaumnya. Nah. Para anbiya yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Mereka pun diutus di tengah-tengah nasab kaumnya. Nah, wa kadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Begitu juga rasul-rasul para utusan tadi diutus di tengah-tengah nasab kaumnya. Nah. Seperti halnya Ad-Amud. Nah. Diutus di tengah-tengah mereka rasulnya. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Nah. Diutus tengah-tengah nasab kaumnya. Wa sa'altuka هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. Dan aku bertanya kepadamu, kata Herakl, apakah ada seorang di antara kalian yang mengucapkan ucapan seperti ini? Yaitu menyeru kepada Tauhid, memperingatkan daripada kesyirikan. Dan engkau mengatakan tidak ada seorang pun yang mengucapkan ucapan ini sebelumnya. Maka aku katakan, kata Herakl, kalau seandainya ada seorang mengucapkan ucapan ini sebelumnya, niscaya akan aku katakan orang ini meniru ucapan yang dikatakan sebelumnya. Ya, jadi Muhammad ini meniru-niru saja. Kalau seandainya ada orang yang sebelumnya mengucapkan persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan dikatakan Muhammad ini meniru orang yang sebelumnya. Tapi ternyata kata Abu Sufyan tidak ada. Nah, sebelumnya enggak ada orang yang menyeru seperti ini dalam sekian waktu yang lama. Ya. Tidak ada seorang pun yang menyeru dengan seruan seperti ini. Seperti yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seruan untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ini merupakan pertanda yang sangat jelas bahwasanya Nabi Muhammad ini tulisan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi kalau seandainya ada sebelumnya yang mengucapkan ucapan yang semacam ini, akan dikatakan, oh Muhammad ini hanya meniru saja. Tapi kan enggak ada. Berarti menunjukkan dia rasul. Nah, bukan meniru orang sebelumnya, tapi ini merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa sa'altuka hal min abaihi min malakin, dan aku bertanya kepadamu, kata Herakl kepada siapa? Abu Sufyan. Apakah ada di antara nenek moyang sebelumnya seorang raja? Fadzakarta Allah, engkau mengucapkan tidak ada. Ya. Qultu falau kana min abaihi min malikin faqultu rajulun yatlubu mulka abih. Aku katakan kalau seandainya di antara nenek moyangnya itu ada yang menjadi raja, niscaya aku katakan, oh orang ini dia menuntut raja bapaknya. Ya, menuntut kerajaan bapaknya. Tapi kan tidak ada. Ya, seorang raja pun dari nenek moyangnya. Sehingga enggak bisa dikatakan, oh Muhammad ini mengaku sebagai nabi untuk mendapatkan kerajaan orang tuanya. Nah, tidak bisa dikatakan demikian. Ya, dikatakan enggak ada. Dari nenek moyang sebelumnya sebagai raja. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala fadzakarta Allah. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengucapkan ucapan ini? Dan engkau mengucapkan tidak. Ya. Sebelum mengucapkan ucapan ini, sebelum menyeru seruan ini, kami tidak menuduhnya sebagai pendusta. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadarul kadiba ala nas wa yakdibu ala Allah. Maka sungguh aku mengetahui bahwasanya tidak mungkin dia berani berdusta kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ketika ditanyakan apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum ini, kata Abu Sufyan mengatakan tidak. Nah. Maka kata Herakl, ya, mengucapkan kalimat tadi, aku sungguh mengetahui tidak mungkin orang ini berani berdusta kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. Dan aku bertanya kepadamu, apakah orang-orang yang terkemuka yang mengikutinya ataukah orang-orang yang lemah dari fuqara wal masakin. Fadakarta anna du'afa'ahum ittaba'u, dan engkau mengucapkan bahwasanya orang-orang yang lemah yang mengikutinya, wahum atba'u rasul, dan kata Herakl, mereka lah para pengikut rasul. Herakl tahu para pengikut rasul, rasul sebelumnya kebanyakan mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, wasa'altuka ayaziduna am yankusun, fadakarta annahum yazidun, wakadalika amrul iman hatta yatim. Dan aku bertanya kepadamu, apakah mereka itu bertambah ataukah berkurang? Dan kau menyebutkan bahwasanya mereka bertambah. Kata Herakl, begitulah perkara keimanan. Terus bertambah sampai sempurna. Nah, sampai Allah menyempurnakan agama ini, terus bertambah. Nah, orang yang memeluk agama Islam ini. Wasa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fih, fadakarta alla wa kadalika iman hina tukhalitu bashasatuhul qulub. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang di antara mereka yang murtad dikarenakan marah, dongkol terhadap agamanya setelah masuk pada agama tersebut? Dan kau mengatakan tidak ada. Tidak ada orang yang murtad dikarenakan dongkol terhadap agama Islam setelah memeluk agama Islam tersebut. Maka kata Herakl, begitu juga keimanan. Ketika masuk, tumbuh, bersemi dalam hati-hati manusia. Nah, tidak akan marah, dongkol terhadap agama Islam ini kalau keimanan sudah masuk dan tumbuh bersemi dalam hati manusia. Wasa'altuka hal yaqdiru, aku pun bertanya kepadamu, apakah dia berbuat curang? Fadakarta Allah, engkau menyebutkan dia tidak berbuat curang. Wa kadzalika rasul la taqdiru, begitu juga para rasul. Mereka tidak berbuat curang. Mereka tidak mengingkari janji. Wasa'altuka bima ya'murukum, fadakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awsan. Dan aku bertanya kepadamu, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Engkau menyebutkan bahwasanya dia memerintahkan supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yanhaakum an ibadatil awsan, melarang kalian dari beribadah kepada berhala-berhala. Wa yamurukum bis salati wasidki wal afaf, memerintahkan kepada kalian untuk salat, berbuat jujur, dan juga menjaga kehormatan diri. Nah, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Kata Herakl, kalau seandainya apa yang engkau katakan ini benar, wahai Abu Sufyan, niscaya dia akan menguasai kerajaan yang berada di bawah kedua kakiku sekarang ini. Herakl mengetahui dalam kitab-kitabnya tentang keberadaan dan bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sehingga dia mengetahui itu benar-benar Rasul. Nah, yang nantinya dia akan menguasai kerajaan yang merupakan tempat kedua kakinya sekarang ini. Kematian kerajaan yang dia sebagai rajanya ketika itu. Nanti Rasulullah SAW akan menguasainya. Menguasai Romawi. Nah. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Lam akun adunnu annahu minkum. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya dia itu telah keluar. Ya. Telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak yakin bahwasanya dia itu ada di antara kalian. Ya, di antara rombongan dagang Abu Sufyan. Nah, tidak ada di antara kalian. Falau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu. Kalau seandainya aku mengetahui bahwasannya ada jalan untuk menemuinya, latajassamtu liqa'ahu, maka aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Lihat. Sampai Harakal mengucapkan kalimat demikian. Nah, kalau seandainya ada jalan untuk bisa menemui Nabi Muhammad SAW, niscaya aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Nah. Walau kuntu indahu la gosaltu an qadamai. Kalau aku berada di dekatnya, di isinya, niscaya akan aku basuh kedua kakinya. Nah. Ini pernyataan Herakl ketika itu. Sehingga ini menunjukkan Herakl meyakini bahwasannya Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan apa yang diserukannya itu persis sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Ya, keadaan rasul pun persis sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Para pengikutnya pun persis sama dengan pengikut-pengikut Rasul sebelumnya. Ya. Sehingga Herakl ketika itu meyakini bahwasanya itu adalah benar-benar Rasul. Sampai mengucapkan kalimat tadi. Nah, kalau seandainya aku mengetahui ada jalan untuk menemuinya, niscaya aku akan berusaha keras untuk bertemu dengannya. Dia mengucapkan kalimat ini dikarenakan merasa susah, kesulitan untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Kenapa? Dikarenakan biasanya, nah, raja-raja yang memiliki keyakinan seperti ini akan dikucilkan oleh kaumnya. Ya. Bahkan bisa jadi kaumnya membunuhnya. Nah, sehingga Herakl merasa sulit sekali untuk bisa menemui Nabi SAW, sambil mengatakan, kalau ada jalan, niscaya aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Yeah. Dia paham bahwasannya kalau dia menyatakan keislaman, yeah, kaumnya akan membunuhnya. Atau mungkin akan mencabut kerajaan darinya. Nah, ثُمَّ دَعَى بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَّذِي بَعَسَ بِهِ دِهْيَةُ إِلَىٰ أَدِيمِ بُسْرَى. Kemudian, beliau meminta, ya, datangkan tulisan atau kitab Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihyah radhiyallahu ta'ala anhu ke penguasa Basrah. Fadafa'ahu ila Herakl. Ya, kemudian diberikannya kepada Herakl. Faqara'ahu fa'idha fihi. Herakl membacanya. Tiba-tiba di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah. Wa rasulihi ila Herakl. Adimirum. Ya, ini di antara surat-surat Nabi SAW. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga disunahkan. Tadi kita menulis surat, risalah, atau menulis suatu tulisan. Nah, karya tulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Isti'anatan billah. ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tabarrukan bismillah, mengambil berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Min Muhammadin Abdillah wa rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Ya. Kepada Herakl, penguasa Romawi, raja Romawi. Namanya Herakl. Tadi sebutkan ya, bahwasanya raja Romawi ini julukannya adalah Kaisar. Ya, Kaisar. Adapun raja Faris julukannya adalah Kisra. Nah, dan Kaisar ketika itu ya, adalah Herakl. Nah, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Ada apa setelah itu? Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tika Allah ajroka marwatain. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah. Niscaya engkau akan selamat. Dan Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal 'arisyin. Dan apabila engkau berpaling, maka sesungguhnya engkau akan menanggung dosa-dosa rakyat-rakyatmu. Kemudian Rasulullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayat. Nah. Ya. Nah, masih panjang kisah ini. Yang jelas ya, sebutkan tadi ya, Herakl ya, dengan persaksian dari Abu Sufyan ini meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dikarenakan beliau khawatir ya, terhadap kerajaannya, khawatir juga dirinya dikucilkan, dibunuh oleh rakyatnya kalau seandainya menyatakan keislaman, sehingga Herakl tidak menyatakan keislamannya. Nah, ini akan kita bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya. Masih panjang hadisnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.